بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita insyaallah melanjutkan membaca dari soal yang ke-45 insyaallah. طيب السؤال الخامس والأربعون. يقول السائل أحسن الله إليكم إني شاب أرغب في طلب العلم الشرعي وبالسير على منهج الصحابة رضي الله عنهم kata penanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala berbuat ihsan kepada engkau, ya Syekh. Saya sesungguhnya adalah seorang pemuda yang berkeinginan untuk menuntut ilmu syar'i dan berjalan di atas manhaj as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Illa anna fi baladi عدة جمعيات خيرية كجمعية إحياء التراث الإسلامي وغيرها. Hanya saja di negeriku ada sejumlah jumiyat khairiyah, yakni yayasan sosial seperti Jam'iyah Ihya At-Turat Al-Islami dan yang lainnya. Ya, gambarannya mirip dengan yang ada di negeri kita. Tapi karena di negeri kita juga ada beberapa jam'iyah yang menginduk kepada Jam'iyah Ihya At-Turat yang pusatnya ada di Kuwait. Pendiri Jumiyah At-Turaj ini seorang yang bernama Abdurrahman ibn Abdul Khaliq Al-Yusuf Al-Misri. Seorang dari negeri Mesir yang pemikirannya ikhwani, kemudian sempat duduk di Jamiah Islamiyah belajar kepada para ulama ahli sunnah, termasuk diantaranya pemilik kitab Tafsir Adwa'ul Bayan Al-Imam Asy-Syangkiti. Demikian juga belajar kepada Al-Imam Al-Muhaddis Al-Imam Al-Albani. Demikian juga Al-Imam Al-Mufti Abdul Aziz ibn Baz rahimahumullah. Kemudian dari dasar pemikiran Ikhwani ini, ya dia berusaha untuk meramu ya pemikiran yang tidak lepas dari pemikiran dasarnya, ingin menggabungkan berbagai pemikiran, ya termasuk diantara ya, yang dimunculkan bagaimana pujian yang demikian luar biasa terhadap kelompok yang dikenal dengan Jamaatut Tabligh, ya sebagai yakni jamaah yang dipandang banyak menyelamatkan orang dari kesesatan, yakni bentuk-bentuk kriminal karena dari preman bisa menjadi apa dai dan semisalnya. Ya. Jadi ini pendiri dari Yayasan Ihya At-Turats. Di antara para ulama yang memberikan peringatan dari pemikirannya adalah ya para ulama tadi termasuk ya Al-Imam Ibn Baz, ya Al-Imam Ibn Utsaimin, Al-Imam Al-Albani. Demikian juga yang masih hidup di masa kita, ya Al-Imam Rabi', Al-Imam Al-Fauzan. Di mana termasuk di antara ucapan yang jelek terhadap para ulama adalah ucapannya terhadap para ulama tauhid di negeri Saudi. Ya, dengan ucapannya bahwa Salafiyah yang ada di Saudi itu Salafiyah taklidiyah. Dia ya bahwa dipandang oleh dia ya adalah para ulama yang ada di sana itu adalah ya orang-orang yang sifatnya taklid. Bagaimana dia menggambarkan dalam menghina para ulama, ya, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang hanya tenggelam dalam kitab-kitab di maktabah, tidak mengetahui tentang realita umat, ya, atau yang dikenal dengan istilah fikhul waqi'. Dan dia menggambarkan ya kepada para pengikutnya bahwa dia adalah seorang yang betul-betul menguasai ilmu syar'i dan menguasai fikhul waqi', sehingga bisa memberikan jawaban-jawaban yang tepat dalam menghadapi permasalahan umat. Ya, adapun para ulama ya dikesankan sebagai orang-orang yang tidak mengenal realita umat dan masalah yang ada pada mereka. Dan ungkapan semisal ini, ini ada kemiripan dengan ungkapan seorang tokoh Mu'tazilah ya, di zaman Wasil ibn Atha ya, yang bernama Amr ibn Ubaid, di mana dia mengatakan inna ilma syafi'i wa amsalihi la yakhruju an sarawilil mar'ah. Sesungguhnya ilmunya al-imam syafi'i dan yang semisalnya, maksudnya daripada imam umat ini, itu ilmunya tidak keluar dari selana wanita. Paham ya maksudnya ya? Ilmunya itu hanya terbatas pada pengetahuan tentang haid dan nifas. Begitu. (Tuh) Ya, padahal ilmu tentang ini ya ilmu yang rumit. Ya, kemudian dipandang remeh oleh Amr ibn Ubaid. Hal yang menunjukkan rumitnya ilmu tentang haid dan nifas, bagaimana Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah, yang Allah karuniakan ya padanya kekuatan hafalan dalam hal hadis, demikian juga ya kekuatan dalam menggali hukum ya dari dalil-dalil yang ada. Beliau menyatakan bahwa beliau setelah 9 tahun mempelajari tentang bab haid dan nifas itu baru paham. Ya. Artinya ini bukan ilmu yang remeh. Taib. Jadi dikesankan demikian oleh Abdurrahman ibn Abdul Khaliq. Bahkan termasuk ucapan dia kepada gurunya, yakni gurunya dalam bidang tafsir, ya Al-Imam Asy-Syangkiti. Kata dia, "Inna Syaikha Asy-Syangkiti maktabatun mutanakilatun." Kata dia, ya sesungguhnya Syaikh Asy-Syangkiti ini berasal dari Syangkit. Syangkit ini satu wilayah di Afrika, tepatnya di negeri Mauritania. Tapi beliau, ya, dengan semangat dan ketekunannya untuk menimba ilmu, Allah bukakan ilmu yang luas, ya terkhusus dalam ilmu Al-Quran. Katanya, sesungguhnya Syekh Asy-Syangkiti ini, ya, bagaikan maktabah berjalan. Ya, kalau mungkin kita pernah mendengar kalau sebagian orang dalam pujian kepada orang lain, kalau seorang ahli matematika diistilahkan, oh itu rumus berjalan itu. Ya, ditanya soal apa saja bisa jawab. Ya, seperti itu. Katanya, Syekh Asy-Syangkiti ini seperti maktabah berjalan. Lakinnaha tab'atun qadimah. Tapi sangat disayangkan, ya, kitab-kitabnya itu cetakan lama. Ya, cetakan lama. Tahtaju ila tankihin wa tashihin, yang butuh, ya bahasa singkatnya, butuh direvisi lagi. Jadi di awal dipuji, ya diangkat, namun setelah itu dijatuhkan. Ini pujian, ya sekaligus hinaan, diarahkan kepada gurunya, ya. Alhamdulillah, ya Abdurrahman Abdul Khaliq ini sudah Allah matikan, ya. Namun jangan dikira untuk kemudian pemikirannya terhenti, ya. Ahlul ahwa wal bida dari zaman ke zaman pemikirannya senantiasa ada yang mengusung dan menyebarkannya. Dan kalau di negeri kita, orang-orang yang berafiliasi kepada dakwah Ihya Turut ini mungkin lebih dikenal dengan apa istilahnya Pak Said? Roja'iyun, ya. Roja'i. Ya, karena mereka punya media dakwah. Kalau dulu radio, kalau sekarang sudah ada televisi, Roja. Paham ya? Pernah dengar itu? Ya. Taib. Nah, bagaimana mereka? Dikatakan di sini, wa kulluhum yulzimunani bisairi ma'ahum duna ghairihim. Di mana masing-masing dari jum'iyah, dari yayasan-yayasan ini menuntutku untuk berjalan bersama mereka dan tidak boleh ya berjalan dengan selain mereka. Nah, ini yang diistilahkan dengan hizbiyah. Ya. Bagaimana menuntut dan mengharuskan dan menilai kebenaran itu dengan kelompoknya. Kata penanya ini, wa laqad sami'tu min ba'di thullabil ilm anna haula'i hizbiyun. Dan aku telah mendengar di sebagian penuntut ilmu bahwa mereka ini adalah hizbiyun. Ya, hizbiyun ya, nisbat kepada hizb, kelompok ya, partai, di mana masing-masing kelompok menganggap bahwa selain mereka di atas kebatilan, di atas penyimpangan. Famadza tansahunani? Maka apa yang kau nasihatkan untukku? Al-jawab, yang dijawab oleh Syekh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya Najmi, ansahuka an tattabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa an tattabi'a ahlas sunnati wal jamaah wa an tatruka haula'i alladhina 'indahum ma 'indahum min at-tahazzub. Aku nasihatkan engkau agar mengikuti, agar ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar kamu mengikuti ahlus sunnah wal jamaah dan meninggalkan mereka ini yang pada mereka ya ada sifat tahazzub ya, ya sifat hizbiyah. Baik. Wa an takuna salafiyan, dan untuk engkau betul-betul menjadi salafi. Yani seorang yang betul-betul mengikuti pendahulu yang salih. Ya, di dalam sikap beragama ini. Wa antu lazima ba'da syuyukhi salafiyin. Ya, dan agar engkau bermulazamah. Belajar kepada ya, syuyukh. Yani syekh-syekh, guru-guru yang salafi. Ya, nah, penting dinasihatkan yang demikian. Al-Imam Ibn Sirin ya, beliau menyatakan hadzal ilmu din. Ya, fanzuru aman ta'khuzuna dinakum. Wa ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya. Al-Imam Malik rahimahullah ya, beliau menyatakan ya, hadal ilmu lahmuka wa dammuka, atau kama qol, ba ilmu ini, yakni ilmu agama ini adalah dagingmu dan darahmu. Artinya menunjukkan betapa pentingnya untuk kita betul-betul selektif di dalam ya mengambil ilmu. Kemudian la'alla Allah an yanfa'aka bidzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ya kepadamu dengan itu, dengan engkau duduk di hadapan ya guru yang salafi, di hadapan masyayikh yang salafi. Amma kaunuka taltahiku bi jum'iyyatin min hadhihi al-jum'iyyat. Adapun ya keberadaanmu bergabung dengan jum'iyyah dari salah satu jum'iyyah atau salah satu yayasan dari yayasan-yayasan ini. Fala ara laka hadza, maka aku tidak memandang yang demikian. Artinya aku tidak memandang bolehnya untuk kamu bergabung dengan yayasan-yayasan tadi. Fa innahum, karena sungguhnya mereka itu, in a'tauka syai'an minal musa'adati, seandainya mereka ya dari yayasan-yayasan ini tayib memberimu sesuatu dari bantuan ya bantuan dana ataupun yang semisalnya ya fa innahum yulzimunaka biha hatta takuna ma'ahum, maka mereka akan mengikatmu ya dengan pemberian tadi hatta takuna ma'ahum, hingga betul-betul kamu bersama dengan mereka. Jadi tidak ada ya pemberian yang gratis. Ya, bersamaan perlu untuk diketahui bahwa dana-dana yang diberikan oleh mereka semisal Jumiyah Ihya'at-Turats itu adalah dana-dana yang dikumpulkan dari kaum muslimin. Kemudian disebar ya ke negeri-negeri Islam untuk memecah belah kaum muslimin. Ya. Dan mungkin bagi sebagian ikhwah yang sudah ya lama mendapatkan ya hidayah mengikuti dakwah salafiyah, mengetahui bagaimana sejarah perjalanan yakni masuknya dakwah al-hizbiyah ya di bawah bendera Ihya'at-Turats ke Indonesia ya, yang menjadikan perpecahan di kalangan ya duat salafiyah yang ada di Indonesia. Tayib. Jadi demikian keadaan mereka. Ya, akan diberikan bantuan-bantuan, musaadah-musaadah sehingga menjadikan mereka tidak bisa untuk lepas dan mau tidak mau terikat dan menerima apa yang menjadi tuntutan mereka. Walaqad balaghani an ba'dil jum'iyyat bil Yaman. Dan telah sampai berita kepadaku dari sebagian jum'iyah sebagian yayasan-yayasan yang ada di Yaman. Masalan, sebagai contoh kasururiyin, ya seperti sururiyun. Ini nisbah, ya kepada kelompok yang namanya sururiyah. Kelompok sururiyah ini nisbah kepada pendirinya yang bernama Muhammad Surur ya, Zainul Abidin. Ya, dia berasal dari Suriyah. Kemudian tinggal di Saudi namun ya merasa sempit dadanya ya dengan dakwah salafiyah yang berkembang di sana. Yang di sana sini dengar suara azan, bahkan sampai pada tingkatan dia mengkafirkan penguasa muslim yang ada di sana. Kemudian dia pun hijrah ya, jadi hijrah dari negeri salafi. Ya, kita tahu di masa kita ya tidak ada negeri-negeri yang lain yang di dalam semangatnya untuk menegakkan tauhid ya dan syariat Islam melebihi semangat ya negeri Saudi, pemerintah maupun rakyatnya untuk menjalankan syariat Islam. Nah, dia memandang negeri Saudi ini negeri kafir. Siapa ini? Muhammad Surur ya. Ini juga alhamdulillah sudah mati ya. Ya, kita bergembira dengan meninggalnya orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Kemudian hijrah. Hijrahnya ke Inggris. Ya, jadi sumpek mendengar suara azan, lebih nyaman mendengar suara lonceng dari gereja. Ya. Pindah ke Inggris. Kemudian dia mendirikan semacam jumiyah juga. Yang dikenal dengan Al-Muntada, menerbitkan majalahnya As-Sunnah ya, namanya As-Sunnah, namun ya, majalah itu majalah fitnah. Termasuk di antara isinya bagaimana dia mengatakan, ya, dalam tulisannya tentang bagaimana pandangan terhadap kitab-kitab akidah. Kata dia, nadartu fi kutubil akidah. Aku memandang kitab-kitab akidah. Faraaitu annaha kutibat fi ghairi asrina. Ternyata aku mendapati bahwa kitab-kitab itu ditulis, ya, bukan di zaman kita. Wa kanat hululun liqodaya wa mushkilatil asri alladhi kutibat fi. Di mana kitab-kitab akidah ini itu memberikan solusi-solusi dari peristiwa ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di zaman ditulisnya kitab-kitab itu. Artinya apa? Ya, bahwa kitab-kitab itu sudah tidak sesuai lagi untuk dijadikan sebagai rujukan di masa ini. Kata dia, ya, rugma ahamiyatiha, ya, wa rugma tashabuhi al-mushkilati ahyanan, ya, bersamaan dari sisi pentingnya kitab-kitab itu serta adanya keserupaan, ya, muskilah, ya, pada sebagian waktu, yakni kadang-kadang, ya, ada masalah yang mirip dengan masalah di zaman itu maksudnya. Wali asrina muskilatun, akan tapi di zaman kita ini muncul berbagai muskilah, permasalahan-permasalahan. Allati tahtaju ila hululin jadidatin, yang butuh kepada solusi-solusi yang baru, ya, yang tidak bisa lagi pakai, ya, kitab-kitab para ulama tadi yang membahas tentang akidah yang sahihah. Kata dia, wa min thamma fa uslubu kutubil akidah fihi kathirun minal jafaf li'annaha nususun, ya, wa ahkamun. Dari sanalah maka pola dari kitab-kitab akidah ini, ya, terlalu banyak di dalamnya, ya, jafaf, yakni kering, tidak menggugah hati, ya. Kenapa? Karena isinya hanya nas-nas dan hukum-hukum. Subhanallah. Ya, penghinaannya terhadap kitab-kitab akidah. Dan kita tahu Al-Quran, ya, dari awal sampai akhir, sebagaimana yang disebutkan di sini. Ya, hukum-hukum, demikian juga nas-nas. Namun di sisi dia, kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang kering. Ya, tidak menggugah, bahkan lebih daripada itu menjadi sebab keras. Jadi ini sisi bagaimana As-Sururiyah memerangi dakwah tauhid. Ya, negeri tauhid dikafirkan, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah dihina. Sehingga kalau kemudian ada sebagian yang bertanya, apa sih bedanya Salafi, ya, dengan Sururi, dengan Turasi? Kan sama-sama, ya, kitab yang dibaca juga sama, ya, kitab Ibn Taymiyah, kitab Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dan yang lainnya. Ya, jawabannya, lihat dari bagaimana komentar tokoh-tokoh pendirinya ini terhadap dakwah Salafiyah, terhadap para ulamanya. Ini saya dengan itu kita mengetahui bagaimana bedanya. Baik. Jadi sekali lagi, apa yang disebutkan di sini bukan sesuatu yang sifatnya cerita tentang keadaan di luar sana. Di negeri kita pun sekali lagi seperti itulah keadaan mereka. Ya, keadaan orang-orang yang merujuk di dalam dakwah mereka kepada kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Nah, dari sini kita mengetahui sekali lagi bahwa sururiyah ya dengan ihya utsurat ya itu beda ya, namun pada inti pemikirannya mereka adalah orang-orang ikhwaniyah, orang-orang ikhwanul muslimin yang mereka sangat memusuhi, sangat membenci dakwah tauhid. Bahkan sebagian dari tokoh-tokoh ikhwani yang ada di Yaman ya disebutkan ya, bagaimana yakni kebencian mereka terhadap dakwah salafiyah, sampai menyatakan seandainya kami memiliki kekuatan yang akan kami hancurkan terlebih dahulu adalah salafi. Kenapa? Karena kalau salafiyin bisa dikalahkan, maka kelompok yang lainnya itu sangat mudah. Ya. Namun kita yakin, ya, jika kita semua berupaya untuk berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya dengan itu, ya, akan termasuk dalam at-ta'ifah al-mansurah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah nyatakan, la tazalu ta'ifatan min ummati zahirin ala al-haq, la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wahum kadhalik. Kata Syekh di sini dicontohkan seperti orang-orang sururiyin. Nah, kalau di Indonesia ya organisasinya pertama yang muncul Al-Shofwah ya, yang pada asalnya namanya juga Al-Muntada, kemudian ganti jadi Al-Shofwah. Itu afiliasinya ke Sururiyah. Annahum ya'tuna ilal wahidi min tullabil ilm. Bahasanya mereka, orang-orang sururiyin ini, mendatangi ya, salah seorang dari para penuntut ilmu. Wa yad'unahu ilal iltihaqi bihim. Dan mengajaknya untuk bergabung dengan mereka. Wa yuraghibunahu. Ditarghib, ya dihasung, didorong. Ya, diberikan berbagai yakni dorongan dan motivasi untuk gabung dengan mereka. Kemudian wa yu'tunahu al-mal. Kemudian mereka memberi ya salah seorang penuntut ilmu tadi al-mal. Diberi bantuan harta. Dan harta ini ya, telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai fitnah ya, bagi umat ini. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sungguhnya setiap umat itu ada fitnah, ada ujiannya, dan ujian umatku itu adalah harta. Ya. Dan kenapa mal dinamakan mal? Kata para ulama, lianna nafsa tamilu ilaihi, ya karena jiwa ini cenderung kepadanya. Ya, orang kalau dikasih harta, ya kasih fulus, itu nanti hatinya bisa halus, kan seperti itu. Ya. Baik. Pernah ada salah seorang thalibul ilm di majelis ya Syekh Mukbil dahulu. Ceritakan oleh sebagian asatidzah. Ya, sebelum pulang ke Indonesia, dia mengatakan saya nanti yang akan menghadapi Abu Nida. Abu Nida ini tokoh Turosi di Jogja. Ya, sedikit mengenal tokoh-tokoh ya, ya supaya waspada. Nanti saya yang akan menghadapi. Ya, saya siapkan pedang. Maksudnya pedang itu hujah. Ternyata begitu ketemu ya pedang yang dibawanya tumpul ya, sehingga kalahlah dia dengan tawaran ya dari tokoh tadi. Taib. Ini contoh yang menunjukkan bagaimana yakni pergerakan mereka dengan menggunakan harta tersebut. Tsumma yaktubuna hadzal mal 'alaihi. Ya, kemudian dicatat oleh mereka harta yang diberikan ya kepada penuntut ilmu tadi. Ya, dicatat. Fa in kana bihajatin ila baitin. Kalau si penuntut ilmu ini kan sudah mulai ikut ya. Kalau butuh rumah, a'tauhu mablagan minal mal liyabniya bihi baitan. Maka diberi oleh mereka ya sejumlah harta yang mencukupi untuk dia bisa membangun rumah. Wa in kana bihajatin ila sayyaratin a'tauhu mablagan minal mal. Kalau dia butuh untuk ya memiliki mobil, ya butuh memiliki mobil, maka diberi oleh mereka sejumlah harta untuk bisa memiliki mobil. Oleh karena itu, ya mereka yang mengikuti seruan dari para yakni tokoh sururi ataupun tokoh turusi, ya banyak perubahan-perubahan sisi dunianya. Sampai dulu salah seorang ya teman kami di saat ya Allah memberikan kesempatan ada jihad di Ambon itu ya, sebelumnya dia gabung dengan Yazid Jawas. Pernah dengar ini? Ya, pulang dari jihad ya tidak lama kemudian gabung lagi. Ya, kemudian sang istri mengatakan, "Wah, oh, memang ternyata enak gabung dengan apa? Ya, dengan ya tadi kelompoknya Yazid Jawas tadi." Maksudnya enak apa? Apa yang menjadi kebutuhan itu ya mudah didapatkan. Kemudian liyashtari bihi dabbaban aw sayyaratan. Ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhannya dipenuhi ya. Kalau dia ingin membeli, kalau di Yaman itu namanya alat berat untuk perang itu seperti di sini mobil ya, seperti itu ya. Jadi showroom-nya ada panzer, ada tank ya. Kalau dia butuh itu ya diberi, butuh untuk mobil juga diberi. Aw nahwa dzalik, atau yang semisal dengan itu. Wa hakadza yaktubunaha alaihi. Jadi dicatat ya oleh mereka apa yang telah diberikan itu. Kemudian fa idza wujida talibul ilm al haqiqah. Kalau didapati ya seorang penuntut ilmu ya yang sungguh-sungguh ya di dalam ya talabul ilmnya, kemudian wa arada an ya'dila anhum ila ghairihim, kemudian ingin berpaling dari mereka, ingin keluar ya dari mereka untuk bergabung dengan yang lain, qalu lahu ya, maka dikatakan kepadanya, hat alladhi indaka kullah, ayo berikan ya yang sudah ada di sisimu, yang pemberian dari kami, apa artinya, balikan lagi. Ya, seperti itu. Ya, al-awwal wal akhir, dari yang pertama kali hingga yang terakhir. Kan ada catatannya, ya. Ya. Ayo, balikan seperti itu. Jadi apa istilahnya? Boleh bisa, tapi ya modal kembalikan. Nah, seperti itu. Wal ladzi qad kutiba 'alaik ma dama anta turidu an tatrukana. Ya, semua yang telah ditulis ya untukmu. Ya, selagi engkau ingin untuk meninggalkan kami, ya, fahat alladzi indaka kullahu. Maka ya berikan apa yang kamu miliki itu, yang itu adalah pemberian dari kami. Ya. Salimhul an. Ayo sekarang berikan, sekarang juga. Ya, wala nafukuka. Kami tidak akan melepaskanmu hatta tusallimahu. Hingga kamu menyerahkannya itu. Wa illa, jika tidak, yang diancam ini, adkhalnaka as-sijna, kami akan masukkan kamu ke penjara. Kami perkarakan. Ini sudah ada catatannya, ya, seperti itu. Fayuzinu wa yabqa ma'ahum, akhirnya ya si penuntut ilmu pun tunduk dan akhirnya terus bersama dengan mereka. Ya. Jadi sekali lagi, ya tidak ada pemberian yang gratis dari mereka, ada konsekuensinya. Bahkan termasuk ya di antara konsekuensinya bagaimana yakni mereka memaksa untuk ya seorang yang ikut itu harus mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh orang-orang yang menyimpang, atau kalau misalnya ya yang diberi itu sebuah badan atau mungkin semisal pondok, maka harus menerima kalau misalnya dikirim ya pengajar orang-orang yang menyimpang ya takfiri ya. Jadi sekali lagi ya bukan sesuatu yang gratis ketika mereka memberi. Fahadihil jum'iyyat ya takhdumul hizbiyyah, maka jum'iyyah-jum'iyyah ini, yayasan-yayasan ini membantu hizbiyyah, membantu orang-orang ya, istilah hizbiyyah itu kan ya semisal dengan ahlul bid'ah ya. Makanya di antara mereka sendiri termasuk misalnya antara Ihya At-Turats ya yang ada di Kuwait ya dengan As-Sururiyah ya, itu bukan sesuatu yang tidak ada kerjasama di antara mereka ya, saling bertukar pembicara dari orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang takfiri, seperti di antaranya ya, yang dikenal dengan Muhammad Al-Maghrawi ya, yang sangat melecehkan ya Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya rahimahullah. Kemudian kata Syekh, wala yanbaghi ad-dukhulu fiha, tidak boleh ya untuk masuk ya ke dalam ya yayasan-yayasan tersebut. Wala khaira fi ashabiha, tidak ada kebaikan pada orang-orangnya. Tidak ada kebaikan. Ya. Tidak ada yang mereka perjuangkan untuk agama ini. Sebagian dari mereka ya bagaimana mengejar dunia dengan istilahnya ya proyek-proyek pendirian masjid. Ya. Dan Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah, beliau ya menceritakan tentang bagaimana Ihya At-Turats yang ada di Kuwait sana. Bagaimana masjid-masjid yang didirikan itu sebagai suatu jembatan untuk mereka menanamkan apa yang mungkin dikenal dengan istilahnya sistem komando itu. Ya, kalau di zaman yang belum lama kan tenar sistem komando ya. Adanya baiat. Ya. Dan itu yang jelas adanya, hakiki adanya. Bagaimana Abdurrahman Abdul Khaliq ya, ditegaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, menjadikan jum'iyah ini semacam pemerintahan yang mengharuskan siapa saja yang masuk di dalamnya ya tunduk kepadanya sebagaimana tunduknya kepada penguasa. Ya. Jadi yang menegaskan tentang yang demikian bukan orang sembarangan. Ya, imam di masa kita Imam Al-Albani rahimahullah. Ya. Ini keadaannya. Jadi bagaimana sampai-sampai kata Syekh Khalid Al-Dhafiri, seorang yang masuk dalam kepengurusan masjid itu ya yang ada di sana, itu kalau yang menjadi pimpinan di masjid itu mungkin sebagai pimpinan takmirnya lah seperti itu ya, misalnya dia izin untuk ya silaturahim ke orang tuanya. Kalau tidak diizinkan tidak boleh maksa. Ya, kalau dia maksa berarti tidak taat ya kepada ya, pimpinan. Itu sampai tingkatan seperti itu. Taib. Ini keadaan orang-orangnya demikian. Maka kata saya di sini, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ya beliau sampai istirja. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik tempat kami bertawakal. Ya, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Baik. Maka ini ya menjadi pelajaran penting tentunya bagi kita semua. Ya, karena tidak mustahil dari sebagian kita ada yang memandang ya ada sisi kekaguman terhadap mereka. Ya. Bukankah ya kita mendapati sebagian yang dahulu duduk di majelis kita? Ya, karena melihat sisi-sisi yang dalam pandangannya itu lebih ya menjanjikan. Ya termasuk misalnya sebagian orang tua kan ingin untuk anaknya itu bisa sekolah di Jami'ah Islamiyah Madinah, ya seperti itu. Ya. Padahal kan berarti harus punya ijazah. Ya, sementara kalau pondok-pondok salafi enggak ada ijazah yang bisa mengantar ke sana katanya. Ya, maka sebagian ada yang tega untuk melepas anaknya. Walaupun dengan biaya yang besar, ya, sekolah di sana kan tidak sedikit biayanya. Tega ya untuk dididik men, oleh orang-orang yang demikian keadaan manhajnya ya demi cita-cita untuk bisa masuk ya Jami'ah Islamiyah, padahal itu sesuatu yang mungkin ya kalau mau dipersentase kemungkinannya ya entah berapa persen ya. Sementara bagaimana ketika sang anak bergaul ya dengan orang-orang yang tidak ada semangat untuk betul-betul mengikuti salafus salih. Ya, bahkan sebagaimana tadi digambarkan bagaimana tokoh-tokohnya memandang dakwah tauhid, dakwah salafiyah ya dengan pandangan yang sangat miring, memandang kitab-kitab akidah ya sebagai kitab-kitab yang kering ya, jauh dari hal yang akan bisa menghidupkan hati gersang. Ya. Tapi, ya, semoga dari apa yang disebutkan oleh Syekh di sini tentang gambaran bagaimana mereka berupaya untuk menarik orang-orang, kemudian mengikatnya, kemudian jika ada upaya untuk lepas maka dituntut untuk membalikan apa yang diberikan, ini akan bisa menjadi ya, pelajaran penting bagi kita semua. Ya, bahwa memang ya keadaan mereka adalah hizbiyun yang berusaha untuk memecah belah kaum muslimin. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.